صلى الله عليه وسلم dan beliau orang yang ketiga masuk dalam agama Islam. Dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Wafat pada tahun 40 Hijriah. Wafat pada tahun 40 Hijriah. Dan beliau adalah Khalifah Rasyidah yang keempat. Dan beliau adalah salah seorang yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang dia kunjungi. Saya ulangi, Ali bin Abi Thalib, nama lengkap beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hanna, bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Dan beliau adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masuk dalam agama Islam. Dan beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang keempat dari Khalifah Rasyidah. Dan beliau adalah salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau adalah khalifah yang keempat dari Khalifah Rasyidah. Khalifah Rasyidah atau Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian bersin, jika salah seorang dari kalian bersin." Kata-kata salah seorang ini menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja? Jadi apabila ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul, ahadukum, maka ini menunjukkan kepada apa? Keumuman. Kok bersin? Menunjukkan kepada apa? Keumuman. Ahadukum. Ya. Jika, kan hadisnya berbunyi, idza atasa ahadukum. Jika bersin salah seorang dari kalian. Salah seorang di sini maksudnya apa? Siapa saja. Ya, salah seorang dari kalian adalah siapa saja. Karena ahadun adalah kata nakirah, diidhafahkan kepada kum. Ahadun kata nakirah, diidhafahkan kepada kum. Dan kata nakirah ataupun kata mufrad mudhaf ila ma'rifah yadullu ala al-umum. Kata ahadukum menunjukkan kepada keumuman. Kata ahadukum menunjukkan kepada keumuman. Jika salah seorang dari kalian bersin. Kata salah seorang menunjukkan kepada apa? Keumuman. Artinya apa keumuman? Siapa saja. Jika siapa saja dari kalian yang bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. atau yang belum punya buku, catat bersama saya ya. Jika arti hadis ya, arti hadis, jika salah seorang dari kalian bersin, jika salah seorang dari kalian bersin, yang belum punya buku catat sama saya ya. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Dan hendaklah saudaranya mengucapkan, dan hendaklah saudaranya mengucapkan dan hendaklah saudaranya mengucapkan untuknya, untuknya yarhamukallah, yarhamukallah. Dan hendaklah saudaranya mengucapkan untuknya yarhamukallah. maka jika ia mengucapkan, maka jika ia mengucapkan, maka jika ia mengucapkan yarhamukallah, yarhamukallah, hendaklah ia mengucapkan untuknya, hendaklah ia mengucapkan untuknya yahdikumullah, hendaklah ia mengucapkan untuknya yahdikumullah, wa yuslihu balakum, yahdikumullah, wa yuslihu balakum, yahdikumullah, wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Sekarang perhatikan di sini para ikhwah, kita akan mempelajari hadis ini. Hadisnya berbunyi, perhatikan jangan ada yang menulis. Hadisnya berbunyi, jika salah seorang dari kalian bersin. Saya sudah katakan tadi, salah seorang maksudnya apa? Keumuman, siapa saja. Mau dia laki-laki, mau perempuan, orang tua, anak kecil, siapa saja. Ya. Mau dia terpelajar, tidak terpelajar, siapa saja. Jika salah seorang dari kalian bersin. Bersin ma'ruf, bersin. Ada yang tidak tahu bersin? Tahu kan? Bersin. Yaitu mengeluarkan angin karena sesuatu dari mulutnya dan hidungnya. Bersin. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Maka ini adab bagi orang yang bersin, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian temannya, saudara muslimnya yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dia mengucapkan yarhamukallah. Apa ucapannya? Yarhamukallah. Apa ucapannya? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Kapan kita ucapkan itu? Man yujib yarfa' yadahu. Siapa yang menjawab, angkat tangannya. Hadza min adabi talibil ilmi. Ini termasuk dari adab penuntut ilmu. Nah, siapa yang mengucapkan itu? Rafa', irfa' yadak. Ah. Orang yang mendengar apa? Mahathir. Orang yang mendengar ucapan alhamdulillah. Jadi, yang mengucapkan itu adalah orang yang mendengar orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, kita doakan tidak? Hah? Bukan kita tidak doakan, maksudnya kita tidak ucapkan yarhamukallah. Jadi kita mengucapkan yarhamukallah hanya ketika kapan? Ketika naam. Man yurid an yujib yarfa yadahu. Siapa yang ingin jawab angkat tangan. Aw ana akhtar lakum. Atau saya pilih antum semua. Naam, mukhlas. Ketika orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Rafi ikhbar. Apakah kita mengucapkan yarhamukallah ketika orang bersin? Iya, kalau orangnya mengucapkan alhamdulillah. Naam. Mulki Najib. Kalau orangnya bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, apakah kita mengucapkan yarhamukallah? Tidak. Kenapa? Karena kita mengucapkan yarhamukallah ketika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Karena kita mengucapkan yarhamukallah ketika mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Taib. Intabihu mai. Ya, perhatikan sama saya. Jangan sampai ada yang menoleh ke kanan ke kiri. Fa idza qala lahu yarhamukallah, maka jika saudaranya mengucapkan untuknya yarhamukallah, maka yang bersin mengucapkan untuk yang mendoakan tadi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apa ucapannya? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Qulu sawian, ucapkan sama saya. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, kapan mengucapkan ini ya Rafif? Ketika orang yang mendengar bersin mengucapkan yarhamukallah. Ketika orang yang bersin mendengar saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Siapa yang mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum ya Faris? Orang yang bersin. Barakallahu fiik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Fahimtumul hadis? Fahimtum? Taib. Al-an sekarang kita mengambil ma yu'khadhu minal hadis. Kita ambil sekarang faedah-faedah hadis. Catat pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bersin bisa karena ada debu yang masuk ke dalam hidung atau karena penyakit flu dan pilek. Bersin bisa karena ada debu yang masuk ke dalam hidung atau karena penyakit flu dan pilek. Khallasnum? Bersin bisa karena ada debu yang masuk atau karena penyakit flu dan pilek. Taib. Al-an isma'u jayidan. Sekarang dengarkan baik-baik. Kalau ada orang bersin, baik karena kemasukan debu, bersin dia, atau karena flu dan pilek, bersin dia. Dua-duanya dianjurkan bagi dia untuk mengucapkan apa? Yarhamukallah. Jadi bagi yang bersin, baik karena flu, sakit, atau karena hanya kemasukan debu, maka dia tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Salah saya. Kenapa dibiarkan yang salah? Aturan dibetulkan. Ya. Kalau orang bersin baik karena flu atau karena sakit, maka dia mengucapkan apa? Yarhamukallah. Hah? Yang benar yarhamukallah atau alhamdulillah? Alhamdulillah. Baik. Faedah yang kedua. Dianjurkan bagi yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. Untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah telah memudahkan. Karena Allah telah memudahkan mengeluarkan bakteri dari tubuh. Nah, ini faedah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena Allah telah memudahkan kita untuk mengeluarkan bakteri dari tubuh, yang dengannya seseorang sehat. Makanya dia mengucapkan alhamdulillah. Allah telah hilangkan dari saya penyakit, bakteri. Allah telah hilangkan dari saya bakteri. Itu faedah yang kedua. Jadi kalau saya tanya, limadza yaqulu al-'atish alhamdulillah? Karena kenapa orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah? Naam, ya ulum, ajib. Kenapa orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah? Karena bersyukur Allah telah mengeluarkan bakteri dari tubuh kita. Ya. Fahimta ya Zaidan? Kenapa orang mengucapkan alhamdulillah? Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah telah memudahkan kita mengeluarkan bakteri dari tubuh. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah yang ketiga. Setiap orang yang mendengar alhamdulillah, setiap orang yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin, setiap orang yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin, setiap orang yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin, maka ia mengucapkan yarhamukallah. Maka ia mengucapkan yarhamukallah. Dan ini disebut dengan tashmit. Ini disebut dengan tashmit. Pakai ta. Ta, shin, mim, ya, ta. Tashmit. Jadi setiap orang yang mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang ketika mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin, maka disebut dengan apa? Tashmit. Coba ucapkan sama-sama. Tashmit. Tashmit. Tashmit. Tashmit. Ini adalah ucapan yarhamukallah bagi siapa yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin. Naam. Ya Fikri, apa itu tashmit? Setiap ucapan yarhamukallah bagi setiap orang yang mendengar orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Baik. Faedah yang keempat. Ucapan yarhamukallah adalah doa. Ucapan yarhamukallah adalah doa. Yang cocok, yang cocok untuk orang yang bersin, yang cocok untuk orang yang bersin. Yang cocok untuk orang yang bersin karena telah dijauhkan dari penyakit oleh Allah. Karena telah dijauhkan dari penyakit oleh Allah. Nah. Jadi itu cocok. Jadi kalau ada orang bersin kan alhamdulillah. Kemudian yang menjawab apa? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Maka ini cocok. Kenapa? Karena semoga Allah merahmatimu. Karena dia sudah dilepaskan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya ini cocok. Ya. Nah, faedah yang ke berapa? Ke-6. Ke-5. Nah, yang kelima yaitu hukum mengucapkan yahdikumullah. Hukum mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hukum mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bismillah. Seperti hukum menjawab salam. Seperti hukum menjawab salam. Apa? Man yastati an yujib. Apa hukum menjawab salam? Siapa yang bisa jawab? Naam, Fidra. Fardu kifayah. Bagus. Ada yang lain? Apa hukum menjawab salam? Khalid, naam. Wajib. Wajib kapan? Fardu kifayah kapan? Naam, Fidra. Kapan fardu kifayah? Kapan wajib ya Khalid? Naam. Ada yang bisa membantu? Kapan menjawab salam fardu kifayah? Dan kapan menjawab salam wajib? Ulum. Nah, ya Fabian. Kalau sudah ada orang yang menjawab salam, maka hukumnya fardu kifayah. Kapan wajib? Saat belum ada yang menjawab. Barakallahu fi. Jadi, hukum menjawab salam wajib ketika kita diucapkan salam. Misalkan sekarang saya salam kepada Rafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajib bagi Rafa untuk menjawab. Faham tuh? Tapi kalau saya ucapkan salam sekarang kepada semua Para santri sekalian, assalamualaikum. Ada yang tidak jawab, seperti Ghani, Rehan tidak jawab, ya, Rayyan tidak jawab. Berdosa tidak? Ya. Tidak. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Baik. Nah, begitu juga ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hukumnya apa? Seperti menjawab salamnya orang yang salam. Kalau seandainya sendirian maka hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau seandainya ada orang yang mendengar alhamdulillahnya kita, maka kemudian dia melakukan tasmid yarhamukallah, baru setelah itu kita menjawabnya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, dan ini adab seorang muslim, saling mendoakan, bukan saling membuli, bukan saling mengejek, bukan saling menghina, tetapi mendoakan. Begitu adab seorang muslim. Ya, nanti santri-santri sekalian mungkin kalau sudah besar bermain media sosial, hati-hati jangan sampai menghina, mencela, menjelekkan. Seorang muslim tidak boleh mencela. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang beriman bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Ya, katanya selalu baik, perkataannya selalu baik. Nah, pelajaran selanjutnya. Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Bahasa Indonesia menguap, betul ya? Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Menguap itu menganga. Ya, dengan mengeluarkan nafas karena ngantuk. Ngantuk. Allah membenci itu. Sedangkan untuk bersin, Allah suka. Jadi kalau bersin jangan malu-malu. Acus. Jangan. Tapi bersinlah sewajarnya. Biasanya dulu saya kalau di Arab Saudi lihat orang Arab kalau bersin, mereka kan pakai surban tuh. Orang Arab Saudi kan pakai surban. Ya. Mereka kalau bersin menutup wajahnya supaya air cipratan bersihnya tidak kena orang. Tapi setelah itu dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, untuk menguap nanti ada adab tersendiri. Yang jelas menguap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'utas wa yaqra'u at-tathaa'ub." Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karena, catat, karena bersin menunjukkan kesehatan, menguap menunjukkan kemalasan. Karena bersin menunjukkan kesehatan, kesemangatan, dan menguap menunjukkan kemalasan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan azan dulu. Man yurid an yu'adzin. Saya ingin dengar azannya Fadil. Yalla Fadil, azan. Azan ya Fadil. Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Baik. Sampai mana tadi kita? Nah, iqra ya Aka. Allah membersihkan manusia menguap dan karena bersin menunjukkan kesehatan dan menguap menunjukkan kesemangatan. Karena bersin menunjukkan kepada kesehatan, kesemangatan dan menguap menunjukkan kepada kemalasan. Dan Allah membenci orang-orang pemalas. Ya, membenci orang-orang pemalas. Di pesantren ini tidak boleh ada orang-orang pemalas. Misalkan, belikan dong di kantin. Ini nanti saya kasih duit. Jangan, enggak boleh. Ya, nanti ini jadi pemalas. Nah. Taib. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Catat faedah yang keberapa? Yang ke 7. Nah. Al-faidatus sabi'ah, faedah yang ketujuh. Hukum mentasmit orang yang bersin. Hukum mentasmit orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Hukum mentasmit orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama, hukumnya fardhu ain. Pendapat pertama, hukumnya fardu ain. Pendapat yang kedua, hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua, hukumnya sunnah. Fardu kifayah maksud saya. Pendapat yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Dan pendapat yang lebih kuat adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan pendapat yang lebih kuat adalah fardu kifayah. Apa maksudnya? Jadi gini, perhatikan. Khalastum? Taib. Isma'u jayidan. Unzuru ilayya. Lihat saya. I am the artist now. Saya artisnya sekarang. Lihat saya. Perhatikan baik-baik bahwa kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita ucapkan apa? Yahmukallah. Perbuatan ini namanya apa? Tashmid. Mengucapkan yarhamukallah, perbuatan ini namanya apa? Tashmid. Nah, hukum tashmid adalah terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Dan pendapat yang lebih kuat adalah fardu kifayah. Artinya, kalau sudah ada sebagian yang mengucapkan yarhamukallah, maka sudah cukup. Tapi kalau seandainya tidak ada yang mengucapkan satu pun, maka akan berdosa. Nah, catat lagi. Faedah yang ke-8. Al-faedatus tsaminah. Faedah yang ke-8. Adab dalam bersin adalah meletakkan tangan atau kain pada mulutnya. Adab dalam bersin adalah meletakkan tangan atau kain pada mulutnya. Jadi kalau bersin, maka mungkin kalau pakai peci tutup, ya, atau mengucapkan bersin tutup tangan dengan tangan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud, tidak usah ditulis. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fami. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bersin, beliau meletakkan tangannya atau bajunya pada mulutnya. Beliau mengucapkan tangannya atau bajunya pada mulutnya. Nah, hadis yang ke-11. Man yurid an yaqra' lana. Ya Mahathir, iqra' lana. Iqra' bi mik. Hadis yang selanjutnya. Wa an Ali radhiyallahu an. Juga dari Ali radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum na'am tayyib la yashrabanna ahadun minkum na'am terus qa'iman na'am. Taib. Dari Ali bin Abi Thalib, catat hadisnya. Yang tidak punya buku, catat. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La yashrabanna ahadukum qa'iman atau la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. La yashrabanna ahadukum qa'iman yang artinya janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis maksudnya adalah larangan keras bin tegas untuk minum berdiri. Tidak boleh minum berdiri. Taib, kalau minum sambil berlari boleh tidak? Apalagi kalau makan bagaimana? maka penyebutan minum ini menunjukkan bahwasanya makan termasuk di dalamnya. Dan apalagi minum saja yang mudah sambil berdiri diharamkan, apalagi yang sulit makan lebih diharamkan. Paham ini para ikhwah? Dan ketika Rasulullah SAW bersabda la yashrabanna, jangan sekali-kali, di situ ada nunu taukid, la yashrabanna, ya, itu maksudnya jangan sekali-kali, itu ada nun penekanan, jangan sekali-kali, itu maksudnya. Taib, al-an na'khud al-fawaid min al-hadis, kita ambil faedah-faedah dari hadis. Faedah pertama, hadis ini menunjukkan larangan minum sambil berdiri. Hadis ini menunjukkan larangan minum sambil berdiri. Hadis ini menunjukkan larangan minum sambil berdiri. Dan asal hukum larangan adalah haram. Asal hukum larangan adalah haram. Dan asal hukum larangan adalah haram. Tetapi jumhur ulama mengatakan makruh. Tetapi jumhur ulama, apa arti jumhur? Kebanyakan, mayoritas. Jumhur ulama mengatakan makruh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Nah, khalas tum? Taib. Intabihumai. Perhatikan saya. Jadi, hadis ini kan larangan. La yashraban. Jangan. Itu larangan tidak? Jangan menguap. Rosehan. Ya. Jangan. Itu larangan. Larangan tidak? Setiap kali ada jangan itu maksudnya apa? Larangan. Nah, hadis ini menunjukkan larangan minum sambil berdiri. Ya. Dan asal hukum larangan haram. Saya melarang kalian keluar pesantren, berarti haram keluar pesantren. Paham? Kecuali waktu libur. Saya melarang kalian haram membuli temannya. Saya melarang kalian membuli temannya. Berarti membuli hukumnya haram. Asal hukum larangan haram. Tetapi jumhur ulama, jumhur itu siapa? Kebanyakan para ulama mengatakan minum sambil berdiri makruh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri, yaitu saat minum zam-zam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ma'i zamzam fashariba wa huwa qa'im. Menuangkan air zamzam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau minum sambil berdiri. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari. Anna Aliyan radhiyallahu anhu syariba qa'iman wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah minum sambil berdiri. Kemudian beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri sebagaimana kalian telah melihat aku minum sambil berdiri. Di sinilah jumhur mengatakan hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Tetapi catat. Tetapi sebagian ulama peneliti mengatakan bahwa larangan tetap menunjukkan keharaman. Bahwa larangan tetap menunjukkan keharaman. Ya, siapa? Abdullah. Khud hadha. Uktub bihi. Tulis ini. Pakai ini. Habis toh pulpennya? Nah. Perhatikan. Sebagian ulama peneliti menunjukkan mengatakan tetap hukumnya apa? Haram. Tetap hukumnya apa? Haram. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri disebabkan ada keperluan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri disebabkan karena ada keperluan. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Karena Nabi Muhammad SAW minum sambil berdiri disebabkan karena ada keperluan. Saya beri contoh. Sebelum contoh saya jelaskan dulu. Tadi kita katakan pendapat jumhur apa? Makruh. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah dia tetap haram. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri karena ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, tetap hukumnya haram minum sambil berdiri. Paham ya? Saya beri contoh, Oka misalkan pergi keluar jalan raya. Ya, kemudian beli jus. Kemudian beliau mau minum sambil duduk. Ada truk lewat. Kalau minum sambil duduk, diserempet truk atau dilindas truk. Maka Oka akhirnya minum sambil berdiri. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena minumnya ada keperluan. Tetapi tetap asal hukumnya apa? Haram. Ya. Rahim taya oka. Taib. Ada yang bertanya sebelum kita sholat isya? Man yurid an yas'al yarfa' yadahu. Siapa yang ingin bertanya, angkat tangannya. Fahimtum? Yang sudah kita catat paham? Nah. Haikal. Turid antas'al? Ingin bertanya? Rayyan. ingin bertanya? Ngantuk, Rayyan? Naam. Ya, siapa? Bilal. Ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya, saya kasih hadiah nanti. Khalid? Bagas? Ngantuk ya, Bagas? Jimmy? Rafi? Ah, Jimmy? Kunya? Rafi? Rafi, do you want us? You don't have any question. Zaidan? Ghani? Do you have question? Mukhlas, na'am. Barakallahu fiik. Soalan bagus. Pertanyaan yang bagus. Kata orang Malaysia, soalan bagus. Pertanyaan yang bagus. Ya. Maka jawabannya, pertanyaannya mungkin yang di belakang tidak mendengar. Mulki Najib, sami'ta su'al? Dengar enggak soalnya? Ma huwa su'al? Apa soalnya? Katanya mendengar. Ah. Ridha, sami'ta su'al? Tidak mendengar. Nah, coba ulangi. Jika orang Yahudi atau orang Nasrani misalnya waktu ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, apa yang harus kita lakukan? Sami'ta su'al, ya Rafif. Hah? Apa pertanyaannya? Ma huwa su'al? La taltafit ila al-wara. Jangan ke belakang. Apa pertanyaannya? Misalnya ada orang Yahudi atau Nasrani bersin mengucapkan alhamdulillah, apa yang harus kita lakukan? Sami'ta su'al ya Mulki Najib. Ma huwa su'al? Iya, betul. Orang Yahudi Nasrani mengucapkan alhamdulillah. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Perhatikan baik-baik. Seorang muslim diharamkan mendoakan rahmat untuk orang kafir. Semoga engkau mendapatkan rahmat, semoga engkau selamat dunia akhirat, semoga engkau masuk surga. Ini haram hukumnya kalau kita doakan orang kafir, entah itu Nasrani ataupun Yahudi. Haram hukumnya. Maka kalau ada orang Yahudi, Nasrani mengucapkan alhamdulillah saat bersin, kita tidak mengucapkan apa-apa. Karena kita diharamkan untuk mendoakan rahmat, keselamatan, masuk surga kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mu'minin an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas untuk seorang nabi atau orang-orang beriman mendoakan orang-orang musyrik mendapatkan ampunan. Tidak pantas. Jadi tugas kita apa, mukhlas? Tidak mendoakan. Berarti diam saja. Dan juga mana ada orang Yahudi Nasrani mengucapkan alhamdulillah saat bersin. Tapi mungkin. Tapi mungkin. Ya. Naam, su'alun akhar. Ada pertanyaan lain? Naam, fadil, masya Allah. Kalau misalnya bagus pertanyaannya. Makan memasukkannya duduk, pas ngunyahnya berdiri. Bagaimana? Ulum, ajib. Jawab ya ulum, boleh atau tidak? Tidak boleh. Masya Allah, Syekhul Islam. Maka jawabannya haram, karena dia termasuk dari apa? Bentuk makan berdiri, baik memasukkan ke mulut ataupun mengunyahnya, diharamkan. Dua-duanya diharamkan. Memasukkan makanannya ataupun sambil mengunyahnya, tetap diharamkan. Makanlah sambil duduk, ya. Makanlah sambil duduk atau minumlah sambil duduk. Nah, man yurid an yas'al akhar aflah, turid an tas'al Faris. Baik. Idzan naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dengan membaca kafaratul majlis. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.